Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah. Akhwani fiddin azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam pembahasan seputar al-imanu bil qadar. Beriman dengan takdir. Alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan atau kajian-kajian sebelumnya tentang beberapa buah dan faedah dari beriman terhadap takdir. Dan ini ikhwan fiddin azakumullah juga termasuk bagian dari upaya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berbenah diri, memperbaiki agama kita, membenahi akidah kita. Sebagaimana kita sibuk untuk berbenah diri, memperbaiki penampilan zahir, casing kita yang nampak di hadapan manusia, ya, sebagai orang yang baik. Dan itu baik, ya, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, ya, muamalah, interaksi kita dengan sesama. Demikian pula ibadah-ibadah mahdhah yang kita tunaikan kepada Allah Azza wa Jal, kita benahi, kita perbaiki, kita perbagus. Dan itu perkara yang sangat dituntut di dalam Islam, ya. Namun jangan lupa itu casing, ya, itu penampilan zahir yang terkadang penyakit-penyakit, ya, yang menimpa manusia, dan itu yang sangat rentan dan rawan merusak, ya, keindahan dan kebagusan penampilan zahir tadi, itu sangat banyak, ya. Terkadang dengan penampilan zahir seorang ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kedudukan, ya, ingin dikenal dan dikenang sebagai orang yang baik, penyakit, ya, dan itu yang ternyata menjadi tujuan utamanya, lepas dari sasaran dan target utama dia seperti itu untuk menggapai dan meraih ridhonya Allah Azza wa Jal. Dan itu tentunya membutuhkan mujahadah, keseriusan, kesungguhan kita untuk mengenyahkan dan menghilangkan penyakit-penyakit tadi. Dan di sisi yang lain, ya, secara batin kita juga dituntut untuk memperbaiki diri, membenahi keyakinan dan akidah kita. Sehingga termasuk dalam bab ini adalah kajian dan pembahasan secara mendalam tentang keimanan terhadap takdir. Ya, siapa tahu ternyata di dalam hati kita masih menyimpan, ya, ketidakrelaan, tidak siap menerima apa yang Allah tetapkan bagi kita. secara lisan mungkin dia diam, ya, secara perbuatan tidak nampak, tapi ternyata dalam batinnya, dalam kalbunya itu menyimpan akidah yang rusak, keyakinan yang rusak. Naudzubillah. Yang terkadang muncul secara lisan tanpa sadar, yang terkadang muncul pula secara perbuatan. Maka penting dalam hal ini ikhwan fillah azakumullah untuk kita memiliki hirs, semangat di dalam membenahi zahir dan batin kita. Nah, terlebih ketika kita diberikan kemudahan tinggal di ma'had, di markiz dari marakiz Ahlussunnah, pusat kegiatan tarbiyah dan dakwah. Ya, maka ini patut dan wajib untuk disyukuri. Ya, ibarat tanaman itu. Ya, meskipun hidup di tengah musim penghujan, kata pepatah, kalau selama hujan turun tanaman tadi tidak terkenai dan tidak tersirami air yang cukup, kering kerontang, bisa mati padahal musim hujan. Ya, demikian pula manusia tinggal di ma'had tapi dia menghalangi kebaikan dari dirinya, tidak semangat untuk menyirami hatinya dengan ilmu, malas untuk menghidupkan hatinya dengan ilmu, bisa kering kerontang. Ya, sehingga tidak heran terkadang muncul, kok begitu ya salafi, kok begitu ya Ahlussunnah, padahal penampilannya masya Allah, padahal tinggalnya bersama dengan Ahlussunnah, padahal karena ternyata dia sendiri penyebabnya. Sekarang sudah mulai musim penghujan, ya kan? Kalau kita hujan ilmu, mahadharah yang sifatnya umum, yang khusus, alhamdulillah, ya kita upayakan, kita bertaawun, ya, dengan ikhwanuna untuk terus mengadakannya. Tapi jangan sampai kita menjadi tanaman yang tandus, yang kering dalam kondisi sungai di sebelahnya. Ya, musim hujan terus berjalan, hujan hampir tiap hari, tapi dia menjadi tanaman yang kering. Kan kasihan. Fahimtum? Sehingga barakallahu fikum, pembahasan terkait dengan iman terhadap takdir ini pembahasan yang sangat dalam hakikatnya. Ya, membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan hati untuk memahaminya dan juga mengamalkannya. Banyaknya orang yang gagal hidup gara-gara ini. Ya, jauh bahkan tidak ngerti tentang iman terhadap takdir. Nah, maka di sini kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullah. Qala, وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف. Masih seputar faedah atau manfaat keimanan terhadap takdir. Ya. Kata beliau, maka demikian pula seseorang yang tidak beriman dengan takdir, al-qadha wal-qadar, itu akan ditimpa penyakit al-jubn, pengecut, ya, penakut, wal-khauf, rasa takut yang berlebihan, ya. Fala yujahid fi sabilillah wa la yatlubil rizqa li'annahu yakhafu min kulli syai. Sehingga hal itu menghalangi dia untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, menghambat dia untuk mencari sebab mendapatkan rizki. Kenapa? Karena dia takut terhadap segala sesuatu. Jadi dia tertimpa was-was itulah. Dan itu banyak terjadi. Ya. Dan sampai detik ini pun masih ada fenomena dan kejadian-kejadian seperti ini. Orang yang tidak beriman dengan takdir itu menjadi orang yang tidak tenang hatinya. Ya, tidak tenteram jiwanya. Mau apa saja, semuanya serba was-was. Apalagi mau buat acara, ya, mau acara resepsian, ya, pernikahan, ingin mengundang kawan, masyarakat, tetangga sekitar, ya, ke rumahnya untuk acara tertentu. Itu jangan dikira, ya, ketika dana sudah ada, kemudian semuanya sudah siap, kemudian langsung bisa diadakan. Tidak. Tapi mereka sibuk cari HB. Hari baik katanya. Hari baik. Ya, dan itu enggak serta-merta dapat. Harus dikonsultasikan, ditanyakan, katanya kepada orang pinter, tanda kutip. Tidak tenang, ya, tidak tenang jiwanya. Nah, dalam kondisi semua apa yang Allah tetapkan terhadap hambanya itu adalah baik. Kalau dia beriman dengan takdir bahwa semuanya itu sudah Allah tetapkan dan semuanya sudah Allah takdirkan dan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, sudah. Ya, tempuh sebab-sebabnya, kemudian tawakal ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah, banyak doa semoga diberikan kemudahan. Ya, bukan sibuk konsultasi kepada para dukun, para tukang ramal, ya, ingin mencari hari baik, karena kalau salah-salah nanti bisa gagal total acaranya, ya, nanti tuan rumah bisa malu. Ya, tambah lagi efeknya nanti terhadap pengantin kalau itu acara pernikahan ini dan itu macam-macam, ya, walhasil. Nah, ini dikarenakan tidak beriman dengan takdir. Maka mafhumnya tentunya barakallahu fikum, beriman dengan takdir di antara buahnya adalah, ya, akan menumbuhkan, ya, sikap keberanian, asyaja'ah, ya, memunculkan sikap-sikap kesatria, bukan penakut ataupun pengecut. Kenapa? Semuanya sudah Allah takdirkan. Bismillah, jalan. Ya. Nah, kebalikan dari efek tadi, tidak beriman dengan takdir akan menimbulkan rasa takut, was-was. Ya, mau berangkat kerja was-was, jangan-jangan. Ini hari sial, hari Selasa, hari Sabtu, hari apes dan seterusnya, hari naas. Was-was terus. Akhirnya, ya, izin untuk gak masuk kerja, kenapa? Ada suatu dan lain hal yang tidak bisa diceritakan. Ya, padahal tadi, ya, karena punya keyakinan yang rusak. fayanhabisu 'anil a'mal minal khauf, sehingga hal itu akan menghambat dirinya ya dari melakukan aktivitas dikarenakan rasa takut. Amma idza amana bil qada'i wal qadar fa innahu yamdi fil jihad fi sabilillah wa yamdi fi talabir rizq wa yakilul umura ila Allah jalla wa ala. Adapun seorang yang beriman dengan takdir, maka dia tetap ya menjalankan jihad fi sabilillah, berangkat bismillah. Demikian pula mencari rizki dan menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Ini sifat seorang muwahhid ya, memadukan dua hal ya, i'timad, bersandar kepada Allah sepenuhnya, kemudian ya, fi'lul asbab, menempuh sebab-sebab yang diizinkan secara syar'i. Nah, tidak semata-mata menyerahkan semuanya kepada Allah kemudian ya, duduk manis di rumahnya tidak menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan, yang dianjurkan bahkan ya, ini bukan seorang yang mutawakil ala Allah, bukan orang yang bertawakal kepada Allah yang seperti ini. Faqad jaa fil hadithi 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala li ibni abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam hadis yang hasan dalam sunan Tirmidzi, musnad Imam Ahmad, Nawawi ala dalam musnadnya pula, Abd bin Humaid juga dalam musnadnya, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hakim dalam Mustadrak, Abu Nu'aym dalam Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya ya, ketika Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat emas kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak muda, kala itu beliau masih remaja, masih muda kayak antum ya, masih belia. Ini wa'allimuka bikalimat, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat ya, beberapa nasihat ya. Nah, yang dari sini menunjukkan hirs, semangat Rasulullah untuk mengkader, mendidik, menggembleng para sahabat, meskipun mereka yang masih remaja, yang masih muda, belia di atas tauhid, di atas akidah yang sahihah. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Ini kutipannya ya. Sebelumnya ada. Ya. Nabi menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahak. Hai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, wahai anak muda, jagalah hukum-hukum Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Ini tatkala seorang menjaga syariat Allah Azza wa Jal, ya, menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, itu jaminan dari Nabi bahwa Allah akan menjaganya. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, apabila kalian menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menjaga hukum-hukumnya, pasti niscaya kata Allah, Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon bantuan, pertolongan, maka mintalah bantuan dan pertolongan itu kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nasihat-nasihat emas. Nah, kalimat-kalimat yang Nabi ucapkan singkat, padat, dan mengikat seorang muslim ya dengan Allah Azza wa Jal. Ya, kebergantungan jiwanya, ya, keterpautan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selainnya. Luar biasa. Padahal waktu itu Nabi masih ada. Para sahabat yang senior, yang kibar masih banyak. Ibnu Abbas. Tapi Nabi enggak ngajari Ibnu Abbas, kalau kamu pengen bantuan sebut nama saya saja. Kalau ingin cari ya sesuatu perlindungan, minta bantuan kepada kaum muslimin, banyak kita ini. Enggak. Ya, tapi di sini Rasulullah mengajari para sahabat dengan didikan diniyah, akidah imaniyah. Ya. Yang dibangun di atas ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebergantungan itu hanya kepada Allah. Nah, karena memang manusia siapapun dia, hatta Nabi sekalipun, apalagi yang lainnya, itu enggak bisa apa-apa, dhaif. Ya, adapun Allah, Allahu dzul quwwatil matin, Allahul qawi, Allah itu maha kuat, Allah aziz, maha perkasa, yang kekuatannya maha dahsyat, maha hebat. Ya, mau minta apa aja, Allah kasih. Bahkan disebutkan di dalam hadits kursi bagaimana Rasulullah mengisahkan Allah berfirman ya, yang apabila seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula jinnya dari yang pertama sampai yang terakhir, meminta kepada Allah semuanya, minta semuanya kepada Allah, gak ada yang tersisa, gak ada yang ngasih, minta kabeh. Ya, itu kemudian Allah berikan kepada mereka apa yang mereka minta, itu enggak mengurangi sedikit pun apa yang disi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha kaya, Allah itu ghani. Nah, maka di sini Nabi ingatkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, bila engkau minta sesuatu, minta kepada Allah, minta apa aja. Ya, baik dalam urusan dunia demikian pula lebih-lebih urusan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan bersandar kepada orang lain, apalagi kepada diri sendiri, dhaif. Ya. Kemudian wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak muda. Ya, ini khitabnya kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi ini pelajaran untuk kita semuanya. Yang tua, yang muda mengambil pelajaran dari hadis ini. Kata Nabi, ketahuilah ya, sesungguhnya apabila ya, ataupun seandainya umat ini semuanya bersatu padu ya, bersepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Nah, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya. Jadi mau apa kalau seperti ini kondisinya? Bergantung sama manusia. Percuma kalau Allah enggak menakdirkan. Kalau Allah tidak menetapkan, ya angan-angan belaka. Terus gimana? Ya sudah, mintanya kepada Allah. Karena semuanya Allah yang maha tahu. Semuanya bergantung kepada Allah. Allah mau ngasih, mau enggak, Allah yang akan memberi. Allah yang menetapkan, yang menakdirkan. Ya. Nah. Sehingga adapun janji-janji manusia, ya itu sebatas janji. Ya. Itu punya kalau beradab ya, dia mengatakan insya Allah ya, semoga Allah ataupun apabila Allah menghendaki, karena memang semuanya bergantung kepada kehendak Allah ya, tidak bisa memastikan ya. Wala bistama' wala ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Demikian pula kalau seandainya seluruh manusia bersatu padu, berkumpul untuk ya, menimpakan kemudaratan kepadamu. Ya, kebalikan dari yang pertama. Kalau seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk menimpakan kemudaratan ya, kepadamu, niscaya kata Nabi, mereka tidak akan mampu untuk ya, memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah ini kondisinya ya, jadi an-naf'u wad-dharr, manfaat dan kemudaratan, sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, yang jelek, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengendalikannya, Allah yang mengaturnya ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, karena memang pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir sudah kering, artinya tidak akan mungkin terjadi perubahan apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfudz. Semuanya akan berjalan, semuanya akan terjadi sebagaimana yang Allah janji kepada pena. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, catat wahai pena semua peristiwa kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga hakikatnya kita ini sedang menjalani takdir Allah. Cuma di sini ada cumanya, kita enggak tahu ya rahasia Allah, kita enggak tahu ketetapan dan ketentuan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita enggak tahu. Makanya dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk bersandar dengan itu. Udah kamu gak usah ngapa-ngapain, pasrah saja, jalani apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Terus ngapain? Ya sudah, semau-maumu. Gak kayak gitu ya. Tapi di sini Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik ya, melakukan yang terbaik. Nah, kalaupun beramal ya dengan amal yang saleh. Ya, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi. Ya, berbuatlah kalian, beramal salehlah kalian, karena sungguhnya setiap orang itu akan diberikan kemudahan sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuknya. Nah, فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة وقوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. Maka keimanan terhadap takdir ini buahnya ya, akan menghasilkan kekuatan iman pada seseorang dan tekad yang bulat, yang kuat pada seseorang, dan tawakal yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini buah dari iman terhadap takdir. Dan itu luar biasa ya. Dulu sedikit menilik kepada sejarah beberapa abad yang silam di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, yang waktu itu beliau difitnah ya oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam hakikatnya ya, tapi berbajukan Islam, orang-orang yang punya pemahaman Asy'ariyah Mu'tazilah, memfitnah Syekhul Islam rahimahullah, dianggap punya pemikiran sesat, menyebarkan pemikiran yang menyimpang di tengah kaum muslimin, dan penguasa pemerintah saat itu terpengaruh, akhirnya Ibnu Taimiyah di penjara, ya, di kota Damaskus, dan lama di penjara. Ya, tapi selama di penjara tetap, ya, beliau berkarya. Beliau berkarya. Makanya saking lamanya beliau di penjara, sampai-sampai tidak ada satu riwayat yang menyebutkan beliau pernah berkhutbah Jumat. Tidak pernah. Karena itu bukan kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau itu nulis, taklim. Ya. Nah, oleh karena itu ini juga termasuk bantahan kepada pihak-pihak yang mengklaim dan menuduh bahwa Ibnu Taimiyah dulu pernah mengatakan di hadapan murid-muridnya ketika berkhutbah di hari Jumat, katanya Allah itu di atas, ya, di atas arsnya. Kemudian setiap malam Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana turunnya saya dari mimbar ini. Kemudian dicontohkan katanya oleh Ibnu Taimiyah, ada kedip, dusta. Ya, tidak ada dan tidak pernah dinukilkan Ibnu Taimiyah pernah berkhutbah, dan itu bukan kebiasaan beliau karena beliau lama di penjara. Walhasil saat itu, ya, pemerintah, ya, mendengar informasi berdasarkan intelijen bahwa pasukan Tatar akan masuk kota Damaskus, menyerang kota Syam, negeri Syam. Pasukan Tatar, pasukan kufar, pasukan besar yang ditakuti waktu itu, yang dikenal jahat dan bengis, ya, sadis. Maka penguasa saat itu berpikir keras, gimana caranya, ya, supaya bisa menghadang mereka, menghadapi mereka, ya, dan menghalau serangan mereka yang dikenal jahat itu dan punya pasukan yang besar. Pasukan apa? Tatar. Ya. Akhirnya pemerintah paham bahwa kaum muslimin yang ada di negeri Syam itu betul-betul menokohkan, ya, Ibnu Taimiyah. Nah, dan murid-murid beliau banyak di mana-mana, dan hampir setiap hari itu muridnya datang ke Ibnu Taimiyah bertanya, minta fatwa dalam kondisi beliau di penjara, tanya konsultasi tentang sesuatu, masalah macam-macam. Ada yang bertanya tentang masalah akidah, tentang ibadah, fikih, sholat, puasa, zakat, tentang adab, tentang muamalah, ya, bisnis, macam-macam pokoknya. Sampai fatwa-fatwa, jawaban-jawaban, demikian pula pertanyaan-pertanyaan murid-murid beliau tadi selama di penjara itu dikumpulkan, didokumentasikan, ya, oleh murid-murid yang setelahnya sampai diabadikan sampai detik ini, yang kemudian dikenal dengan Majmu' al-Fatawa, kurang lebih 37 jilid. Itu fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah selama di penjara. Catat. Dan itu jadi referensi para ulama sampai hari ini. Walhasil pemerintah paham, meskipun beliau di penjara, tapi pengaruhnya itu luar biasa. Maka pemerintah membujuk, ya, Ibnu Taimiyah supaya menghasung kaum muslimin untuk berjihad, ya, menghadang dan menghalau, siap bertempur melawan siapa? Pasukan Tatar kufar. Maka Ibnu Taimiyah ketika ditawari dengan tawaran itu, ya, demi untuk menyelamatkan negeri kaum muslimin, negeri Syam waktu itu, ya, dia sambut, "Taib, kalau begitu, tidak masalah." Akhirnya beliau pun keluar dari penjara dengan pengawalan, ya, tentara, menghasung kaum muslimin di negeri Syam saat itu. Beliau ceramah ke sana kemari, menghasung mereka, membangkitkan semangat jihad kaum muslimin saat itu. Ini pasukan Tatar mau menghadang atau mau menyerang kita. Dan Syekhul Islam paham, tahu betul kondisi kaum muslim di negeri Syam saat itu. yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, kemaksiatan merajalela. Sehingga ini yang dibenahi, ini yang diperbaiki oleh Syaikhul Islam saat itu, mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, dari bid'ah dan seterusnya. Dan ini kunci, ya, kemenangan kaum muslimin apabila berjihad melawan orang-orang kafir. Ini fikihnya beliau luar biasa. Menempuh sebab beliau, dan tawakal kepada Allah. Setelah sekian lama didakwahi kaum muslimin oleh beliau, diingatkan tentang pentingnya bertauhid, meninggalkan kesyirikan, menjauhi jima-jima dan seterusnya, ya, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Luar biasa, datang pasukan Tatar, bismillah, ya, dihadang dengan kekuatan penuh oleh kaum muslim di Syam saat itu. Langsung terpukul mundur, ya, mundur, lari tunggang langgang. Dalam kondisi pasukan Tatar dikenal besar, hebat, disegani, dan setiap kali menyerang mestinya berhasil, biasanya berhasil, ini gagal total. Dan Syaikhul Islam, ya, termasuk yang berjihad saat itu, ikut membela, berperang melawan pasukan Tatar. Nah, ini beliau menempuh sebab, kemudian tawakal kepada Allah. Ini keimanan terhadap takdir menimbulkan kekuatan iman, ya, kuatul iman. Nah, enggak minder, ya, enggak takut dan seterusnya, tawakal kepada Allah sambil menempuh sebab-sebabnya. Yang ini pula yang dialami oleh para sahabat dahulu, ya, pada perang Khandaq. Allah kisahkan dalam suratul Ahzab, "Balamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adallahu Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ya, tatkala kaum muslimin, para sahabat melihat pasukan gabungan Ahzab, kaum musyrikin bersatu padu dengan kabilah-kabilah Yahudi untuk menggempur, menyerang kaum muslimin di Madinah. Mereka lihat, kaum muslimin lihat mereka, kekuatannya besar sekali, kekuatannya luar biasa, ribuan mereka. Tapi para sahabat melihat hal itu, yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Ini adalah persis seperti apa yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita. Sadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan sikap pasrah. Selesai tempur, ya, dengan pasukan Tatar tadi, ya, Syaikhul Islam dimasukkan penjara lagi. Masuk penjara lagi. Ya, nerima saja. Ya. Terima. Nah, dia atau beliau tidak memberontak, ya, tidak protes. Ya, saya akan berjasa, saya akan ini sudah menghasung, ya, kaum muslimin untuk berjihad, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita menang, pasukan Tatar mundur. Ya. Kenapa saya dipenjara lagi? Enggak, beliau pasrah. Ya. Beliau dilarang untuk ngajar, ya, beliau nurut, dipenjara ya dipenjara. Ini keunikan, keistimewaan ulama Ahlus Sunnah. Ketika pemerintah melarang, ya sudah, sami'na wa ata'na, ya, dipenjara ya dipenjara, tapi berkarya tetap, ya. Nah, ada beberapa kejadian yang luar biasa yang beliau alami terkait dengan bab ini. Ini salah satu contoh saja, ya. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي بالإنسان إلى الجزع والسخط عند المصائب. Berbeda dengan seorang yang tidak beriman dengan takdir, itu akan menyeret seseorang kepada sikap jaza. Apa jaza? Keluh kesah, gerutu, ya, murka dengan takdir Allah di saat tertimpa musibah. Ini enggak beriman dengan takdir. Atau minim keimanannya terhadap takdir. Wa aydan yu'anqiluhu an kathiri minal a'mal, dan bahkan termasuk juga ya, akibat buruknya tidak beriman dengan takdir itu akan menghambat dari sekian banyak aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang positif. Fa yusabu bitaraddud wal awham wal wasawis, sehingga dia pun tertimpa penyakit was-was, ya, ragu, bimbang. Fala yuqdimu ala syai'in khawfan min an yakuna kada aw yakuna kada al-umur an-nafi'ah afan wa yatruku al-umur an-nafi'ah khawfan min an yusibahu kada wa kada. Maka dia pun tidak mau melakukan ya, sesuatu pun karena takut akan terjadi sesuatu. Akhirnya dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena takut akan terjadi sesuatu padanya. Nah, ini gara-gara apa? Tidak beriman dengan takdir. Nah, oleh karena itu, ini ya diantara yang Nabi ingatkan kepada kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin mereka dari sisi kuantitas banyak, namun mohon maaf kurang berkualitas, batinnya rusak. Ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Abi Dawud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kata Nabi, ya, umat-umat yang ada mengepung kalian. Kata Nabi, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang kelaparan mengepung sebuah nampan. Ya. Ini gambaran Nabi untuk mendekatkan pemahaman biar kita ngerti, paham apa maksudnya. Kata Nabi hampir-hampir umat-umat yang ada kufar, maksudnya selain muslim ya, non-muslim, itu mengepung ya kaum muslimin seperti orang yang kelaparan. Ya, sedang lapar-laparnya, kemudian di depannya itu ada hidangan di atas nampan, ya, betul-betul dikelilingi. Kapan saatnya yang pas untuk menyantapnya, kan gitu? Nah, demikian pula kondisi kaum muslimin kata Nabi. Hampir-hampir orang kafir itu mengepung kaum muslimin. Ya. Kata para sahabat ketika mendapatkan ya, pernyataan Nabi itu. Wa min qillatin yauma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu dikarenakan saat itu kita umat Islam jumlah kita itu minoritas, sedikit, sehingga kok berani-beraninya orang-orang kafir mengepung kita? Apakah kita itu sedikit saat itu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin kathir. Bahkan waktu itu, saat itu jumlah kalian mayoritas, banyak. Ya. Lakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail, akan tetapi ya kalian itu seperti taubahnya buih-buih di lautan. Banyak enggak? Banyak, ombak terus kok. Angin bertiup datang gelombang menimbulkan busa, buih-buih. Datang angin lagi, ombak datang lagi, buih-buih lagi, banyak buihnya. Banyak enggak? Banyak. Tapi apa yang didapatkan dari buih-buih tadi? Ya. Artinya banyak tapi tidak berkualitas. Ya. Wa yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh demi Allah, kata Nabi, Allah mencabut ya rasa segan dari kalian pada hati-hati musuh-musuh kalian. Jadi orang-orang kafir itu enggak segan lagi sama kaum muslimin. Ya. Nah, enggak segan, enggak takut. Kenapa? Kaum muslimin enggak berwibawa. Gimana mau wibawa? Tampilannya sudah sama dengan orang kafir, akhlaknya ya sama, ibadahnya ya kurang lebih, cuma beda nama. Ya, hampir casing sama dalam itu. Na'udzubillah min dzalik. Mirip gitulah. Artinya penyerupaan kaum muslimin pada hari-hari itu mirip seperti orang-orang kafir itu. Sehingga apa yang mau ditakuti, apa yang mau disegani, oh sama aja. Ya. Ini kata Nabi, Allah cabut dari hati dan dada-dada musuh-musuh kalian rasa segan terhadap kalian wahai kaum muslimin. Wa yaqdhifannallahu fi qulubikum wahn. Sebaliknya, Allah campakkan pada hati-hati kalian al-wahn. Para sahabat tanya lagi, ini kebiasaan para sahabat, enggak paham nanya. Ya, kayak pernyataan yang pertama tadi, para sahabat ketika mendengar pertama kali, "Wah, umat Islam kok dikepung? Ada apa ini? Minoritas kita ini sedikit, kok beraninya mereka ngepung kita?" Nanya para sahabat. Dijawab. Nabi bicara lagi. Mereka enggak paham, tanya lagi. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian. Ya. Nah, ini ternyata penyakitnya. Ya, dua penyakit kronis umat Islam yang menjadikan orang kafir itu lancang berani untuk mendzalimi, menyakiti dan semena-mena terhadap umat Islam. Ya seperti ini. Umat Islam yang sudah cinta dunia, sibuk dengan dunia, kemudian tambah lagi takut kematian. Dalam artian pengennya kekal di dalam dunia. Akhirnya apa efeknya? Sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Masa bodoh dengan agama. Hidup semau-maunya, hura-hura, foya-foya. Ya, pengennya hidup 1000 tahun kalau bisa lebih. Enggak mati-mati. Ya. Enggak ada persiapan sama sekali untuk menghadapi kehidupan akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Makanya Nabi ingatkan di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Nabi Daud. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabay'tum bil 'inah wa khadtum adnab al-baqar ya wa raditum bil zar' salatallahu alaikum dhulla la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian telah melakukan transaksi-transaksi riba, termasuk yang Nabi contohkan tadi jual beli dengan cara inah, ini termasuk contoh riba, intinya praktek riba merajalela, dan kalian melakukannya. Satu. Kedua, wa khattum bizzara', dan kalian ya sibuk dengan pertanian dan ladang-ladang kalian. Tiga, ya, wa khattum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan-peternakan kalian. Intinya apa? Ini isyarat semua, contoh real di tengah kaum muslimin. Ya, ini kerjaan kaum muslimin. Ya, ada yang kerja di kantor, ada yang di instansi tertentu tapi riba. Yang ini di ladang, ini yang di kebun, ini yang di sawah, ini yang dengan sapinya, ini yang dengan untanya, ini yang dengan kambingnya, ini dengan ayamnya, peternakan. Menyibukkan mereka. Yang kemudian karena saking sibuknya apa? Allah timpakan kepada mereka dzul, rasa hina dan kehinaan ataupun kerendahan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kembali kepada agama yaitu kembali kepada Islam, kembali kepada ilmu. Belajar, kembali kepada majalisul ilm. Dan itulah kunci keselamatan. Ya tadi. Keimanan terhadap takdir itu akan menimbulkan semangat untuk menambah iman, menambah ilmu. Karena itu hal yang bermanfaat dan itu yang Nabi perintahkan kepada kita. Nah, maka ini ikhwan fi din azakumullah, apa yang disebutkan ya itu memang betul-betul nyata ya. Seorang yang tidak beriman dengan takdir akan terhambat dari sekian banyak kebaikan. Kita lanjutkan sedikit ya. Liannahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Fama qadahu Allahu wa qaddarahu la budda an yahsula sawa'an kharajta aw lam takhruj. Sawa'an fa'alta aw lam taf'al. Fata'tasimu billah wa tatawakkalu 'ala Allah wa tatrukul qada' wal qadar lillah subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabaka syai'un la tajza'. Ya. Itu dikarenakan ia tidak beriman dengan takdir. Ya, dalam kondisi apa yang sudah Allah tetapkan itu mesti terjadi. Ya, tidak ada perbedaan apakah engkau keluar dari rumah ataupun tidak. Kamu melakukan ya pekerjaan ataupun aktivitas itu ataupun tidak. Ya. Maka tetap fatantasimu billah. Ya, tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, biarkan takdir itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan. Dan Allah yang menciptakan dan menetapkan sebab dan akibat. Ya. Sehingga apabila terjadi sesuatu menimpa kita, ya la tazza, jangan engkau berkeluh kesah. Ya, cukup Anda mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semuanya terjadi atas takdir Allah dan Allah yang menghendakinya untuk terjadi. Pasrah, plong. Ya, dan kita yakin setelah itu bahwa di balik itu ada apa? Ada hikmah, ada kebaikan. Dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Ya. Taib. Sampai itu dulu. Ya, mungkin yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kami, demikian pula ikhwah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.